Ya kamu sirbe pangaruh, hanya satu juara sejati Persipura. Hanya kamu jantung hatiku, hanya satu kebanggaanku Persipura. Jangan curi bintang kami, karena itu hasil prestasi PSSI. Akui kami bintang lima milik kami. Hanya kamu sirve pangaruh.